artis terpopulernya Indonesia siapa bro? Mosok Tasya. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, tanter dan sedeju, Sampang Ramayana, kompak kita goyang, Tasya, Rosmala, Adela, Adela, Adela. Tolong semuanya, kita nyanyi lagi ya. Jujur saja ku tak mampu. Nyanyi bareng. Hilangkan wajahmu di mataku. Meski malam aku cinta padamu, yo. Bener cinta sama aku. Boleh minta tepuk tangannya mana dulu dong?